Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita kembali melanjutkan pembahasan kita, mengambil faedah dari kitab Adda wa Dawa, dan kita masih dalam pembicaraan berkaitan dengan diantara obat dari penyakit adalah doa. Dan telah kita lalui beberapa pembahasan berkaitan dengan masalah doa. Yang terakhir kita sampai pada beberapa contoh doa yang menggunakan ismullah al-a'zam, doa-doa yang menggunakan nama-nama Allah yang maha agung, nama-nama Allah yang agung. Dan diantaranya dibawakan kisah oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, ketika ada seorang saudagar besar diadang oleh seorang perampok, dan yang diinginkan bukan hanya hartanya tapi nyawanya sekaligus. Kemudian sang pedagang ini dia minta izin untuk diberikan kesempatan salat. Dia wudu, salat 4 rakaat, dan dia berdoa kepada Allah di akhir sujudnya, Ya Wadud, Ya Dal Arsil Majid, Ya Fa'alu Lima Yurid, As'aluka bi'issika alladhi la yuram, wa mulkika alladhi la yudham, wa binurika alladhi mal'a arkana arshik, antak fi'a antak fi'ani syarraha dallus. Ya Mughith, akhisni, Ya Mughith, akhisni. 3 kali. Maka tiba-tiba datanglah seorang pengendara kuda yang kemudian membunuh si perampok tersebut. Kisah ini sekedar untuk kembali menguatkan tentang bagaimana doa-doa yang diawali dengan ismullah al-a'zam merupakan bagian adab doa yang akan mengantarkan kepada lebih mustajabnya doa tersebut. Kita masuk pada kalimat beliau, wa katsiran ma tajidu athiyatan da'a biha qaumun wastuji balahum wa yakunu qad ikturina bidu'ai daruratu sahibi wa iqbalihi ala Allah aw hasanatun taqaddamat minhu ja'ala Allah subhanahu ijabata da'wati syukran li husnatihi li hasanatihi aw sadafa waqta ijabati awasadaba waqta ijabatin wa nahwa dhalik fa ujibat dakwatuhu. Kebanyakan atau banyak didapatkan doa-doa yang diungkapkan oleh ini suatu kaum, doa-doa yang dilantunkan oleh suatu kaum, kemudian doa itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Yang ketika orang ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diiringi dengan daruratu sahibi. Orangnya itu betul-betul merasa terdesak, sangat berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga disertai dengan betul-betul hati yang khusyuk dan penuh dengan harapan wa iqbalu ala Allah, dan betul-betul dia fokus sangat konsen dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Au hasanatun taqaddamat minhu, atau Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya itu dengan sebab kebaikan yang telah dia lakukan sebagai bentuk syukurnya Allah terhadap kebaikan yang telah dia lakukan tersebut, atau bertepatan dengan waktu diijabainya doa, kemudian doa itu dikabulkan Allah Ta'ala. Sehingga di situ ada lafaz doa yang diungkapkan, dan ketika berdoa ini, orang ini benar-benar disertai dengan rasa keterdesakannya yang sangat membutuhkan terkabulnya doa tersebut. Kalau Nabi ungkapkan seperti doanya orang yang mau tenggelam, sehingga bagaimana harapan dia kepada Allah yang sangat ini penuh, hatinya sangat fokus, atau dia telah mendahului dengan kebaikan-kebaikan yang Allah syukuri, atau dia lakukan doa itu pada waktu pas waktu dikabulkannya doa oleh Allah Ta'ala. Fayadunnu dhan, ada orang yang menyangka melihat pengkabulan doa yang dilakukan atau yang didapatkan orang tersebut, annasirra fi lafzi dhalika du'a, dia sangka rahasia dikabulkannya doa itu semata-mata pada lafaz yang diungkapkannya. Oh, lafaznya itu menjadikan betul-betul doa itu mustajab. Akhirnya fayakhuduhu mujarradatan antilkal umur allati qaranathu min dhalika da'i. Akhirnya orang ini hanya sekedar mengambil lafadznya tanpa menyertai dengan segala hal yang menjadi faktor terkabulnya doa. Padahal orang yang dikabulkan doanya tadi itu, apa di antaranya kawan? Memang mengucapkan lafadz doa dengan lafadz-lafadz itu, disertai apa lagi? Rasa keterdesakan, merasa sangat butuh sekali fokus hatinya, atau dia memiliki kebaikan yang mendahulunya, atau bertepatan dengan sewaktu dikabulkannya doa. Tapi ada sebagian orang yang mereka menyangka bahwasanya orang itu dikabulkan karena kehebatan atau karena keluar biasaan lafaz doanya. Dia sangka semata-mata dengan lafaz itu maka akan menjadikan doa itu ini terkabul. Wa hadza kama idas tu'mila atau idas ta'mala rajulun dawa'an nafi'an fil waqti alladhi yambaghi ala wajhi alladhi yambaghi fantafa bihi. Ini seperti keadaan orang yang menelan obat, obatnya itu memang kualitas manjur, bagus, dan diminum obat itu di waktu yang tepat, dan diminum dengan tata cara yang tepat. Jadi bukan semata-mata obatnya ini yang dianggap manjur, tapi obatnya itu memang obat yang berkualitas, lalu diminum di waktu yang tepat, dan diminum dengan tata cara atau dengan aturan yang tepat. Lalu obat ini menjadikan bereaksi dan menyembuhkan. Fadhanna ghairuhu anna istimala hadha ad-dawa' bimujarradi kafin fi qusulil matlub kana ghalithan. Lalu orang lain menyangka bahwa orang yang minum obat tadi itu lalu manjur, cespleng obatnya itu semata-mata karena unsur obatnya itu sendiri. Cukup. Dia tidak memperhatikan faktor-faktor lain yang menjadikan obat itu kemudian bisa berfungsi maksimal lalu memberikan dengan izin Allah dan memberikan kesembuhan. Wahada maudhi'un yakhlitu fihi kathir minan nas. Ini adalah kondisi di mana banyak manusia yang salah paham tentang hal yang seperti ini. Demikian pula dalam masalah doa. Disangka doa itu semata-mata manjur hanya karena lafadznya. Maka cari-cari lafadz doa yang kira-kira dinilai sangat bagus. Memang lafadz doa itu penting. Apalagi lafadz doa dari Al-Quran, dari As-Sunnah, yang ma'thur, yang doa-doa yang telah diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini lafal-lafal doa yang memang betul-betul sangat kita utamakan. Dan tentu lafal-lafal doa yang terbaik itu yang terambil dari Al-Quranul Karim, yang terambil dari sunnah Rasulullah SAW, kumpulan doa-doa yang telah beliau ajarkan kepada kita. Apa yang diminta Rasulullah SAW itu pasti baik. Apa yang redaksi doa yang diminta Nabi itu kandungannya pasti baik. Itu sudah pasti. Ibaratnya obat itu memang sudah obat yang memang berkualitas. Tetapi faktor untuk terkabulnya doa itu bukan semata-mata karena faktor lafaz doanya. Bukan semata-mata faktor lafaz doanya. Tapi yang menyertai, yang mengantarkan kondisi, yang mengantarkan doa itu terangkat kepada Allah, itu sangat-sangat penting. Maka telah kita lalui beberapa pembahasan-pembahasan ini berkali-kali kemarin. Faktor tentang kondisi orang yang berdoa, faktor tentang yaitu waktu-waktu yang dia gunakan untuk berdoa. Ini semuanya sangat menentukan. Kalau kita berdoa dengan hanya doa lafal-lafal yang kemudian hati kita enggak konsen, sehingga kayak sekedar menghafalkan doa tanpa menyimak dan tanpa ada rasa butuh, maka itu tentu sangat berbeda dengan orang yang mereka itu saat berdoanya itu betul-betul menghadirkan hati dan merasa sangat butuh kepada Allah dan bersimpuh di hadapan Allah. Apalagi diawali dengan ini banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Ini semuanya faktor yang akan menjadi, yang menjadi rahasia faktor terkabulnya doa. Bukan semata-mata hanya pada lafadz. Nya sekali lagi, lafaz-lafaz doanya itu sangat penting. Tetapi tidak boleh kita mengandalkan semata-mata hanya mengandalkan lafaz ketika kita dalam berdoa. Apalagi modelnya masyarakat kita ini, kalau ada orang baca doa itu pokoknya amin, amin, amin, gak, tapi enggak paham. Enggak mudeng apa yang di dalam didoakan oleh ya ini orang yang berdoa tersebut. Sehingga ngaminkannya pun juga sembarangan juga. Rabbana zalamna anfusana amin. Pokoknya diaminkan semuanya itu. Pokoknya nak mandat sedikit, amin, amin. Sehingga gak faham tentang kandungan doanya juga. Juga tidak tahu ya ini makna-makna lafaz doanya. Ini adalah fakta yang perlu diperhatikan. Wa min hadza annahu qad yattafiqu du'a'uhu bittirari inda qabrin fayujab. Ada lagi orang yang sedang berdoa di kuburan itu bertepatan dengan dikabulkannya doa itu. Ada orang berdoa di kuburan, di si kubur, dan kemudian dikabulkan doa tersebut. Fayadhunnul jahilu annasira lil qabri. Lalu orang bodoh menyangka, rahasia dikabulkannya doa itu karena dilakukan di kuburan. Padahal syariat apalagi telah menerangkan tidak boleh seorang melakukan amalan ibadah seperti diantara doa secara khusus, baca Quran, zikir, wiris, misalnya itu di kuburan. Apa mungkin orang yang mereka berdoa di kuburan itu dikabulkan? Sangat mungkin. Tapi bukan karena kuburannya. Iblis saja berdoa juga bisa dikabulkan. Apa doa iblis? Ikhwan. Iblis doanya apa? Minta untuk diundurkan umurnya sampai kiamat. Fangdirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tundalah umurku ini sampai hari kiamat. Iblis saja doanya dikabulkan Allah Ta'ala. Maka siapapun kabulnya bisa didoakan, ada yang doanya bisa dikabulkan Allah Subhanahu Ta'ala. Yang dibicarakan di sini adalah orang yang sering salah sangka dalam melihat terkabulnya doa. Ada orang doa di kuburan, doanya itu betul-betul dia sangat konsen, sangat mendesak, kemudian penuh dengan harapan, sangat fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia betul-betul sangat mani dengan sepenuh yakni harapan terkabulnya doa tersebut yang kemudian Allah kabulkan doa itu. Lalu orang sangka, ini rahasia dikabulkan doa itu karena dia doanya di kuburan. Sehingga akhirnya banyak mengunjungi kuburan-kuburan, kemudian dia berdoa-berdoa di kuburan, bahkan sampai kemudian bertawasul dengan mayit-mayit, sampai kemudian bisa terjerumus dalam berbagai macam syirkun akbar. Walam ya'lam an-nasira lil ittirari wa sidqil al-laja'u ilallah. Dia enggak tahu rahasia terkabulnya doa itu pada al-ittirar. Rasa keterbutuhannya yang sangat mendesak. Seperti tadi kadu'a il-ghariq, seperti doanya orang yang mau tenggelam. Antum kalau mau tenggelam terus minta selamat agar selamat dia tenggelam, bagaimana kondisi jiwanya itu? Pasti akan full concern. Dan betul-betul orang sebenarnya betul-betul itu ibaratnya hanya nyantol kepada Allah, enggak ada lagi yang dia harapkan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan benarnya dia di dalam bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Faida hasala dzalik fi baitin min buyutillah kana afdal wa ahab aw ahab ila Allah. Dan tentu apabila doa itu dilakukan dengan cara seperti itu, sangat konsen, sangat butuh, hati yang betul-betul sangat fokus, dia betul-betul dia remuk redam di hadapan Allah, bersimpuh total kepada Allah, berharap full kepada Allah. Tentu yang seperti ini sangat bagus seandainya dia lakukan di masjid, di Baitullah, lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga wal athiyah wa ta'awudzat bi manzilatis silah. Demikian pula doa-doa dan segala macam bentuk permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bimangsilatis silah, kedudukannya seperti pedang. pedang yang mingis-mingis, pedang yang sangat tajam. Wasilahu bidharibihi la bihattihi faqat. Dan kita tahu pedang ini setajam apapun itu kalau sekedar hanya tajamnya pedang itu enggak akan bisa berfungsi maksimal. Yang menentukan berfungsinya pedang ini dengan maksimal apa diantaranya? Satu, pemegang pedangnya. Pemegang pedangnya. Kayak HP lah. HP-nya ini sudah super canggih. Tapi yang pegang itu taunya hanya WA tok. Yang nggak bisa menggunakan semua program yang ada di situ, yang taunya hanya WA tok. Atau hanya telepon tok, dudul, kemudian hanya telepon. Yang lainnya nggak tahu. Ya, HP kayak gini, canggihnya kayak apa dengan yang jadul itu ya sama. Fungsinya hanya itu. Taunya karena hanya itu. Akan ketahuan HP ini canggih apabila operatornya orang yang memegang HP ini memang menguasai canggih pula, paham berbasis bagaimana cara menggunakan alat ini dengan maksimal. Kalau pedangnya sudah hebat, sudah top-topnya pedang, tapi dipegang oleh orang yang mereka tidak bisa memainkan pedang, ya perannya sangat rendah. Sehingga pedang itu bukan sekedar hanya ketajamannya saja. Famata kana silahu silahan tamman la afata bi wasaitu saitu qawi wal mani mafqud hasalat bihi an nikaya bil aduwi wa mata takhallafa wahidun min hadhihi thalatha takhallafa ta'thir. Pedang apabila ini betul-betul sempurna faktor dimainkannya pedang ini, oh akan sangat luar biasa. Satu, orang yang menggunakan itu memang hebat, terampil, dia sangat menguasai. Yang kedua, wal manik mafqud, nggak ada penghalang. Gak ada penghalang untuk ini berfungsinya pedang tersebut. Pedangnya tajam, kemudian yang memegang pedang itu super terampil, kemudian gak ada penghalang berfungsinya pedang, oh ini akan menghasilkan fungsi yang sempurna untuk membabat musuh. Senjatanya super canggih. Tapi kalau yang bawa itu gak tahu cara menggunakan senjata yang super canggih ini, ya dianggapnya sama dengan kayu, sama dengan gebuk. Bisanya pakai hanya untuk gebuk. Padahal senjata ini super canggih. Kalau yang memegang itu orang yang betul-betul sangat paham dengan urusan senjata itu, akan sangat maksimal fungsinya. Kayak pedang tadi. Kapan saja tiga perkara itu ada yang hilang, maka fungsinya akan berkurang. Pengaruhnya akan berkurang. Pedangnya enggak tajam. Yang namanya enggak tajam, ya sehebat apapun yang memainkannya itu, ya kayaknya ngebuk-ngebukin cutik atau kayu. Atau pedangnya tajam, tapi orang yang megang pedangnya itu gak terampil menggunakannya. Ya gak maksimal, akan berkurang. Atau ada penghalang. Ini penghalang untuk terfungsikannya pedang tersebut. Ya akhirnya juga tidak maksimal. Kalau bergabung tiga faktor ini, apa ya kawan? tajam pedangnya, terampil orangnya, tidak ada penghalangnya, ini baru akan memiliki fungsi-fungsi yang maksimal. Obat juga gitu. Obatnya sudah jos, sudah bagus, sudah kualitas tinggi. Tapi kalau obat ini diminum tidak tepat, tidak di waktu yang tepat, kemudian juga tidak memperhatikan aturan-aturan pakainya, ya bisa menjadi tidak berfungsi sebagaimana pedang tadi. Akan berkurang pengaruhnya. Dampaknya akan berkurang. Faidha kana du'a'u binafsi. Demikian juga berkaitan dengan doa itu sendiri. Kalau doanya itu doa yang ghairu saleh, kalau doanya itu doa yang tidak baik, doanya ada unsur dosa, doanya ada unsur memutuskan silaturahim, doanya ada unsur jelek, pokoknya itu dalam doa-doanya itu. Awidda'i lam yajma' baina qalbi wa lisani fi du'a. Atau orang yang berdoa itu hatinya tidak fokus total. Hatinya tidak ini fokus dalam berdoa. Enggak nyambung antara hati dan lisannya. Tidak klop, tidak ketemu, tidak ngumpul antara hati dan lisannya itu. Lisannya sih termimil, doanya panjang banget. Tapi hatinya enggak fokus karena hafalan doanya sudah kayak kulhu. Sehingga dia baca, lepas setang, itu lancar-lancar aja, hatinya tidak nyimak. Hatinya enggak konsen. Aw kana thamma mani' minal ijabah, atau adanya penghalang-penghalang terkabulnya doa. Orangnya mungkin banyak makan barang haram, suka korupsi, ya korupsi waktu, korupsi uang, korupsi kan banyak bentuknya. Nipu atau bahkan mengkonsumsi barang yang haram, suka mendem, atau dia banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak faktor yang menjadikan doanya itu enggak dikabulkan Allah. Ketika Ibrahim bin Adham ditanya, kita ini sudah lama dan sudah lama berdoa, kok enggak dikabul-kabulkan ya? Ada 10 hal, kata Ibrahim bin Adham, yang membuat doa kamu itu sehingga tidak segera dikabulkan Allah Ta'ala. 1, kamu bilang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kamu tidak mentaati Allah. 2, taqra'ul Qur'an, kamu baca Qur'an, tapi kamu tidak mengamalkan isi kandungan Quran. 3, kamu bilang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak menghidupkan sunnahnya. 4, kamu makan rezeki Allah tapi tidak menunaikan hak syukurnya rezeki. 5, kamu begitu melek moto, sibuk dengan aibnya orang dan tidak sibuk dengan aibnya sendiri. 6, kamu bilang iblis atau setan itu musuh, tapi malah kamu ikuti, kamu taati. 7, kamu yakin kematian itu pasti, tapi kamu tidak siap-siap untuk menyambut kematian. 8, kamu yakin surga itu benar, tapi kamu tidak segera menempuh jalannya ke surga. 9, kamu yakin neraka itu benar, tapi kamu tidak lari dari neraka. 10, kalian menguburkan mayit, tapi tidak saling mengambil faedah tentang pengkuburan mayit. Ini bisa menjadi doa seorang sendiri terhalang. Ayat 10 tadi itu, yang pertama apa? Cinta Allah tapi tidak mentaati Allah. Terus yang kedua, baca Quran tapi gak ngamalkan isinya. Yang ketiga, cinta Rasul tapi tidak menghidupkan sunahnya. Yang empat, makan rezeki Allah tapi tidak menunaikan hak syukurnya. Kelima, begitu bangun tidur, melek moto, sibuk dengan urusan aib orang dan tidak melihat aib dirinya. Keenam, bilangnya setan itu musuh tapi malah diikuti, ditaati. 7, yakin kematian itu benar tapi enggak pernah siap-siap, enggak segera siap-siap. 8, bilangnya surga itu benar tapi enggak segera lari menuju surga, enggak segera melakukan amal mengantarkan ke surga. Yang 9, yakin neraka itu benar tapi enggak lari di neraka. Yang 10, tidak saling mengambil perhatian atau pelajaran berkaitan dengan itu pengkuburan. Kalian saling ngubur tapi enggak ngambil pelajaran. Kalau terkumpul pada diri seorang, itu orangnya Masya Allah, doanya Masya Allah, kemudian faktor-faktor terkabulnya doa itu terkumpul pada dirinya, itu betul-betul akan, kata beliau, la yakatu, yakatu la yurad. Hampir pasti doa itu tidak akan ditolak oleh Allah SWT. Ini adalah perihal, ini doa. Kemudian, Alhamdulillah, maka doa yang merupakan senjata ini, doa yang merupakan senjata ini, jangan sampai kita salah di dalam memahami ini penggunaan doa. Bahwa tidak semata-mata doa itu dikabulkan karena faktor lafaz doanya. Tetapi harus mengumpulkan segala macam faktor-faktor yang akan mengampal, yang akan mengantarkan ini terkabulnya doa tersebut. Dan doa ini sekali lagi ada sungguhnya menunjukkan tentang hakikat atau ibadah yang paling mudah untuk diwujudkan sebagai hakikat penghambaan kepada Allah Ta'ala. Hakikat penghambaan itu munculnya perasaan at-tadhalul wal khudu. Hakikat penghambaan itu muncul rasa at-tadhalul wal khudu. Di mana hamba itu benar-benar merasa hina, merasa fakir, merasa total membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu yang paling gampang diwujudkan adalah saat ketika seorang dia berdoa. Yang ketika orang berdoa itu betul-betul dia merasa membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau dia memang sedang dalam kondisi tertimpa banyak musibah-musibah. Tertimpa banyak, yakni kayak sekarang umpamanya orang sekitar Gunung Semeru pas meledos atau pas letusannya itu terjadi, semuanya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu ucapannya itu semuanya betul-betul concern. Beda dengan antum yang aman-aman di sini, kadang di masjid berdoa kepada Allah SWT. Tapi kadang sekedar ungkapan lisan yang tidak diikuti dengan hati. Oleh karena itulah, seorang mukmin betul-betul akan menjadikan doa ini sebagaimana Nabi ad-du'a'u, ini silahul mukmin. Doa ini senjatanya seorang mukmin. Dan doa ini adalah jima'ul khair. Doa ini adalah porosnya segala kebaikan. Intisari kebaikan itu di doa. Kenapa? Semua kebaikan itu biadillah, di tangan Allah SWT. Sholat itu kebaikan, pengajian itu kebaikan, kemudian menuntut ilmu itu kebaikan, sedekah kebaikan, puasa kebaikan, semua kebaikan itu mesti bagaimana kita bisa wujudkan. Dan semua kebaikan itu biadillah, di tangan Allah SWT. Dan untuk kita bisa melakukan kebaikan itu mesti apabila kita diberi oleh Allah SWT. Dan untuk kita bisa diberi oleh Allah Ta'ala itu kuncinya ada pada doa. Maka kita tidak pernah lepas diajarkan oleh Nabi dalam segala urusan untuk senantiasa kita berdoa kepada Allah SWT. Bahkan Nabi kita mengajarkan bagaimana Allahumma aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, perbaikilah segala urusanku. Kita ini punya urusan banyak. Urusan antum, urusan kita dengan diri kita sendiri. Urusan kita dengan anak istri. Urusan kita dengan tetangga. Urusan kita dengan keluarga besar. Urusan kita dengan para guru kita. Urusan kita dengan teman sejawat kita. Urusan kita dengan penguasa kita. Dan segala macamnya. Bagaimana kita ini bisa menjadi orang yang soleh dalam segala perkara. Dan Nabi ajarkan, untuk mewujudkan ini jangan pernah Anda bersandar dengan kekuatan Anda sendiri, bersandarlah total kepada Allah Ta'ala. Disitulah rahasia doa, yang merupakan hakikat bentuk penghambaan hamba kepada Allah, di mana dia betul-betul total merasa fakir dan butuh kepada Allah SWT. Maka semua kebaikan-kebaikan yang kita inginkan ini jangan pernah kosong dengan iringan doa kita kepada Allah SWT. Termasuk ketika kita berdakwah kepada orang, mengajak kepada orang, jangan pernah dilupakan, disertai dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah SWT. Ini dulu ikhwan yang kita sampaikan, semoga manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan bersama akan datang bismillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.